aja. Pagi-pagi pukul 5 aku buka mata, kulihat kalender hari ini Minggu. Ternyata aku bangun terus mandi, sarapan jangan lupa, sarapan seadanya pakai tempe enggak apa-apa. Baru ingat kalau aku punya sapi di kandang, aku yakin mereka pasti udah kelaparan. Ini saatnya aku kembali ke pekerjaan, biar sapiku sehat besok bisa buat kurban. Ku ambil arit yang ada di halaman belakang, karung bekas buat wadah pun sudah ku siapkan. Aku starter motor Supra bapak kesayangan, habis itu langsung saja kita gas ke lapangan. Sesampainya di lapangan, arit ku ayunkan. Ketika arit ku ayunkan, rumput berterbangan. Saat rumput berterbangan, langsung ku masukkan. Ku masukkan semua ke dalam karung biar aman. Ku lihat-lihat ada makam di dekat lapangan, ditumbuhi rumput gajah liar dan alang-alang. Bagai alukar ku tebas semua tanpa kasihan, hitung-hitung dapat pahala bersihin kuburan. Karungku sudah penuh, kini waktunya ku pulang. Beri makan sapiku biar mereka semua kenyang. Saat kurban dagingnya ku bagi ke banyak orang, semoga dengan ini para warga jadi senang. San Mori, Sunday morning arit. San Mori, Sunday morning arit. San Mori, bukan Sunday morning.